Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala yang memberikan kenikmatan kepada kita berupa keselamatan dari berbagai fitnah dan ujian, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita, min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yunsyarul jahl wa yaktsuru fihi al-haraj. Qila wa mal haraju ya Rasulullah? Qala al-qatla fal qatl. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan sebelum hari kiamat, atau di antara tanda-tanda hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala akan angkat ilmu agama, dan tersebarnya kebodohan akan syariat ini, dan akan banyak terjadi al-haraj. Maka beliau ditanya, apakah al-haraj itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pembunuhan demi pembunuhan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas selamatnya kita dari berbagai ujian-ujian dunia, di mana menimpa beberapa saudara kita akibat hujan yang lebat, adanya banjir, jalan yang tertutup, pohon tumbang dan sebagainya. Maka kita bersyukur kepada Allah atas mu'afa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita orang yang pandai mensyukuri nikmat, sehingga menggunakannya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan pelajaran kita dengan panduan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin, yang merupakan karya beliau al-imam al-faqih al-mufassir Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan kaifiyatul wudu atau sifat kaifiyatul ghusli atau sifat mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengulas beberapa perkara dan kita mengambil beberapa masail yang ada terkait dengan poin-poin yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Maka pada nomor yang ke-40 beliau menyatakan, wa amma sifatu ghuslin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal janabah. Dan adapun sifat mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena janabah. Dan mandi ini tidak khusus terkena janabah, namun bisa digunakan dalam mandi-mandi yang masyru' yang lainnya. Adalah yang pertama, wa kana yaghsilu farjahu awalan. Beliau mencuci farjinya sebelumnya, yakni sebelum mandi beliau mencuci farjinya. Awal pertama kali demikian. Maka kemarin telah kita bacakan keterangan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Bassam rahimahullah, sebuah tanbih dalam bab ini, yaitu yata'ayyanu ayyanu ya bi ghasli farjihi ibtida'anil janabah. yakni mengharuskan seorang itu meniatkan di dalam mencuci farjinya sudah masuk permulaan mandi janabah. Apa maksudnya? Diterangkan oleh Al-Kharrasi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan bahwasanya adalah summa yaghsilu dzalikal mahal ay farjan aw ghairaha, kemudian beliau mencuci tempat tadi yaitu farjinya atau yang lainnya yang ada di sekitarnya. Ini biniyati ghaslil janabah, dengan niat mandi janabah. Jadi bukan sekedar menghilangkan, membersihkan, namun dari awal sudah diniatkan mandi janabah. Dalam rangka apa hikmahnya dengan niatan mandi janabah? Liya'mana min naqdil wudu bimasyi dzakarihi ba'da dzalik, agar supaya aman dari batalnya wudu dengan sebab menyentuh zakarnya setelah itu. Karena mungkin dia setelah berwudu dengan wudu yang sempurna kemarin kita lewati, tidak menginginkan berwudu kembali, ingin menjaga untuk tidak terkena hadas. Sehingga apabila dia dari awal tatkala mencuci farjinya dengan niatan mandi janabah, sudah aman, tidak perlu menyentuh lagi. Fa illam yanwi raf'al janabah inda ghasli farjihi, sebaliknya kalau dia tidak meniatkan tidak meniatkan dalam rangka mengangkat hadas janabah ketika mencuci farjinya tadi, fala budda min ghaslihi tsaniyan, maka harus dia mencuci farjinya kedua kali tatkala yakni sudah masuk dalam mandi janabah. Kenapa demikian? Liya umma jasadahu, karena mandi janabah itu dipersyaratkan harus mengenai air tersebut seluruh jasadnya. Maka beliau menyatakan wa katsiru minan nas la yatafattan lidzalik, maka mayoritas manusia tidak perhatian tentang hal ini. Fayanwi ba'da ghasli farjihi, nam maka dia meniatkan mandi janabahnya setelah selesai dari mencuci farjinya. Padahal yang masyru' adalah hendaknya sebelum mencuci farji, maka dia meniatkan dari awal ini sudah masuk nam mandi janabah. Agar supaya apa? Agar supaya barakallahu fikum dia aman dari batalnya wudu ketika selesai mandi janabah, karena tidak perlu menyentuh farjinya dikala sedang melaksanakan mandi. Kemudian yang kedua, summa yatawaddau wudu'an kamila, kemudian beliau berwudu dengan wudu yang sempurna. Barakallahu fikum. Beliau berwudu dengan wudu yang sempurna. Hal ini didasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan apa hukum wudu di sini? Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, jilid yang pertama halaman 219, Al-wudu'u sunnatu fil ghusli. Al-wudu'u sunnatun fil ghusli. Wudu adalah sunnah di dalam mandi. Walaysa bisyartin wala wajibin, bukanlah syarat dan bukan pula wajib. Apa hukum wudu di sini? Yaitu sunnah. Bukan hal yang wajib dan bukan pula syarat. Wa daliluhu annallaha amara bil ghusli wa lam yadhkur wudu'an. Dalil yang menyatakan wudu adalah sunnah karena Allah memerintahkan wudu dan tidak menyebut, Allah memerintahkan mandi dan tidak menyebutkan adanya wudu. Yakni di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Nah, barakallahu fikum, tidak menyebutkan di sana adanya wudu. Demikian pula diterangkan oleh yang lainnya, di sana barakallahu fikum dinukilkan oleh Ibnu Jarir, al-ijma' ala annahu la yajib, bahwasanya ijma' bahwasanya wudu di dalam mandi bukanlah wajib. Naam, bukanlah wajib. Barakallahu fikum. Dalam permasalahan ini atau dalam poin ini terdapat beberapa masalah, yakni karena dalam hal ini datang kaifiyah mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mandinya beliau dengan dua hadis yang kelihatannya berbeda. Yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi untuk janabah. Maka di dalam hadis tersebut disebutkan yakni thumma tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah, kemudian berwudu sebagaimana wudunya beliau untuk sholat. Maknanya wudu yang sempurna, sudah mencuci kaki. Adapun di dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha ummul mukminin, menyebutkan di sana di akhir setelah beliau menyelesaikan mandi janabah, maka summa tanaha fa ghassala rijlaihi, kemudian beliau keluar dari tempat mandi dan mencuci kedua kakinya. Atas dasar dua hadis ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah mencuci kedua kaki dalam yang disebutkan dalam hadis Maimunah ini dipahami di sana bahwasanya beliau mengakhirkan mencuci kakinya, atau beliau menyempurnakan wudu sebagaimana dalam hadis Aisyah, kemudian setelah itu karena adanya hajah, mungkin karena kakinya terperciki kotoran-kotoran dan sebagainya, kemudian baru mencuci kedua kakinya bukan karena mengangkat hadas. Nah, barakallahu fikum. Maka dari sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Maka dibawakan dalam sebuah masail, idza tawaddaa qabla al-ghusli falyukmilu wudu'ahu am yabqa ghasla rijlaihi, apakah seandainya dia hendak berwudu sebelum mandinya, sebaiknya berwudu dengan wudu yang sempurna atau menyisakan mencuci kakinya? Maka di sana barakallahu fikum terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian yang berpegang dengan hadis Maimunah radhiyallahu anha, mereka menyatakan yakni annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa abqa rijlaihi fa ghassalahuma ba'dal ghusli. Beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu sebelum mandinya namun menyisakan kedua kakinya, kemudian mencucinya setelah mandi. Dan sebagian yang lainnya, yang ini merupakan pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Kemudian pendapat kedua adalah pendapat yang menguatkan, yakni menyempurnakan wudu sebelum mandi. Akmala wudu'ahu bima fi dzalika ghusla rijlaini, menyempurnakan wudunya termasuk juga mencuci kedua kakinya. Di mana ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dalam salah satu daripada pendapatnya, dan riwayat dari Imam Ahmad. Dan pendapat ini barakallahu fikum Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadal mahfud fi hadithi Aisyah. Inilah yang terpelihara, yang dihafal dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang rajih wallahu a'lam, yaitu annahu mukhayyarun baina takmilil wudu wa baina ta'khiri ghusli rijlaini, yaitu dia boleh memilih menyempurnakan wudu atau dia mengakhirkan kedua kakinya ila ayyukmilal ghusla, sampai dengan dia menyempurnakan wudu. Yang ini merupakan riwayat yang kuat dari Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan ini lebih rajih. Namun dalam hal ini, seandainya dia mengalami batal dalam wudu, di tengah-tengah mandi, mungkin apa di antara hal yang membatalkan wudu adalah masul farji bila ha'il, menyentuh farji tanpa pembatas. Sehingga tadi hikmahnya kenapa seorang yang mandi harus meniatkan di dalam mencuci farjinya ini sebagai permulaan dan sudah masuk dalam kaifiyah mandi janabah, karena supaya tidak menyentuh farjinya kali kedua sehingga wudunya tidak batal. Nah, bagaimana kalau dia wudunya batal di tengah-tengah mandi? Maka barakallahu fikum, yakni barakallahu fikum, di sana maka dia apakah mencuci kedua kakinya? Jawabannya tentu sudah batal. Sudah batal, wudunya gagal. Kenapa? Karena diantara syarat sahnya wudu adalah dia itu inqita min mujibil wudu, telah bersih selesai dari hal-hal yang mewajibkan wudu. Di antara yang mewajibkan wudu tentunya, atau barakallahu, yang membatalkan wudu adalah menyentuh farji tanpa ha'il, tanpa pembatas. Namun apakah seandainya wudunya itu batal, mandi janabahnya sah atau tidak? Permasalahan bercabang kedua. Kalau tadi wudunya sudah batal, namun mandi janabahnya bagaimana? Apakah batal dengan batalnya wudu? Maka diterangkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyatakan law ahdatsal mughtasilu fi asna'i ghuslihi. Kalau seandainya orang yang mandi ini mengalami hadas di tengah-tengah ghuslihi, di tengah mandinya, maka lam yu'athir dzalika fi ghuslihi, maka tidak berpengaruh yang demikian pada keabsahan mandinya. Mandinya tetap sah. Bal yutimu wa yujzi'uhu. Bahkan hendaknya dia menyempurnakan mandinya dan itu sudah sah baginya. Hanya saja fa'in arada sholah lazimahul wudu. Hanya saja kalau dia menginginkan untuk sholat, wajib untuk wudu kembali. Kenapa? Karena wudunya telah batal. Dipahami sampai di sini? Lihatlah pembahasan fikih, kalau kita bicara masail itu akan menyambung. Akan tetapi kalau dia hendak sholat, maka wajib untuk wudu kembali. Maka muncul permasalahan. Bagaimana kalau dia tadi berwudu dengan niatan sebelumnya mencuci farji, dia niat mandi janabah. Berwudu dan tidak ada hal yang membatalkan wudu di tengah mandinya. Dan dia hendak sholat, apakah wajib wudu kembali? Kalau tadi batal di tengah, jelas wajib wudu kembali. Nah sekarang bagaimana? Barakallahu fikum, kalau dia mandi, kemudian dia hendak sholat dengan wudu yang sempurna tadi, apakah wajib baginya untuk wudu kembali? Barakallahu fikum, maka di sana para ulama menerangkan tidak wajib. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan, Wal Qur'anu yaqtadi annal iqtisal kafin. Al-Qur'an berkonsekuensi bahwasanya iqtisal, mandi itu cukup. Karena Allah mengatakan fattahharu, maka bersucilah yang dimaui adalah mandi. Yani awlamastumun nisa'a falam tajidu ma'ana barakallahu fikum. Ya di sana dalam ayat yaitu fattahharu, maka bersucilah. Ternyata cara bersuci dari mubasyaratun nisa adalah dengan mandi. Berarti konsekuensi dari ayat mandi itu cukup sudah mengangkat hadasnya. Wa annahu laisa 'alaihi ba'dal ghusli minal janabah hadasun akhar. Dan menunjukkan bahwasanya tidak ada atas orang tersebut setelah mandi dari janabah, yakni ada hadas yang lainnya. Bal saral asgharu juz'an minal akbar. Bahkan jadilah hadas asghar ini bagian dari hadas besar. Sehingga kama annal wajiba fil asghari juz'un minal wajibi fil akbar. Fa innal akbara yatadammanu ghuslal a'dha'il arba'ah. Sebagaimana pula yang wajib dalam hadas asghar adalah bagian dari yang wajib dalam hadas akbar. Yakni dalam hadas asghar yang wajib dicuci 4 atau yang wajib dalam wudu 4 anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki. Yang mana ini fa innal akbaro yatadamman, hadas besar ini sudah terkandung padanya apa yang diwajibkan dalam hadas kecil. Sehingga dari sini was sahih, yang benar, annal wudu adakhilun fil ghusli fa innahu yakfi niyatu raf'al hadatsil akbar. Maka wudu itu atau wudu itu sudah masuk dalam mandi sehingga cukup baginya mengangkat hadas besar saja. Ini dengan catatan kalau wudunya tidak batal. Paham? Itulah kalau mau memperpanjang permasalahan fikih itu terus berkesinambungan. Dan di sana terjadi khilaf sesungguhnya di antara para ulama, namun kita meringkas hal yang rajih saja. Nah, barakallahu fikum. Ini ikhwani fiddin rahimani wakumullah, bisa dilihat dalam fatwa beliau jilid yang ke-21 halaman 397. Barakallahu fikum. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini terkait dengan wudu. Masih banyak kaitan-kaitan permasalahan, namun kita cukupkan dengan beberapa masail yang tadi. Naam. Barakallahu fikum. Demikian pula menguatkan kita apa yang diterangkan oleh Al-Imam Nawawi dalam Syarah Muslim di hadis yang ke-316. Beliau menyatakan idza tawaddaa awalan la ya'ti bihi tsaniyan. Apabila dia telah berwudu sebelumnya, sebelum mandi, maka tidak wudu kembali kali kedua. Faqad ittafaqal ulama, dan sungguh telah bersepakat para ulama ala annahu la yustahabbu wudu'an. Bahwasanya tidak disunahkan adanya dua wudu, wallahu a'lam. Naam. Dipahami sampai di sini? Jadi wudunya demikian. Kemudian beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah menerangkan yang ketiga. Qala thumma yuhsil ma'a ala ra'sihi thalathan yurawwihi bidzalika. Kemudian mengucurkan air pada kepalanya 3 kali. Dan yurawwih, yakni menyela-nyelakan, membasahi kepala, yurawwih menganukan, membasahi kepalanya dengan itu. Di sini yang pertama, summa yuhsil ma'a ala ra'sihi thalasan, adanya taslis, adanya 3 kali. Di dalam wudu telah lewat, di sana ada sunnah taslis pada kumur-kumur, membasuh wajah, nah, pada mencuci kedua tangan dan mencuci kedua kaki. Ada taslis. Lah, apakah di dalam berwudu, di dalam mandi demikian? Adapun kepala dalam wudu 1 kali. Nah sekarang apakah di dalam mandi juga disunahkan tiga kali? Maka kita lihat ta'liq nomor satu dari cetakan yang ada pada kami. Di sini dibawakan oleh mu'alliq, shahaha syekhu, adalah beliau al-allamah Fadilatul Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mensahihkan, anna taslitha la yushra'u fil ghusli illa fi ghusli ra'si. Bahwasannya at-taslits, mengulang tiga kali, tidaklah disyariatkan di dalam mandi kecuali dalam mencuci kepala. Naam, disunahkan taslits. Kama raja syekhu anna man alaihi hadasan, sebagaimana syekh beliau merojihkan bahwasanya orang yang ada padanya dua hadas, yaitu hadas akbar dan hadas asghar, maka wanawal akbaro, dan dia meniatkan mengangkat hadas akbar, amma badanahu bil ghusli, yang mana dia mengenakan air ke seluruh badannya, annahu yakfi anil asghar, maka ini telah mencukupi dari yang kecil. Tadi sudah kita bawakan beberapa fatwa. Walau lam yanwihi bi khususihi, walaupun dia tidak meniatkan ini sekaligus untuk mengangkat hadas asghar. Nah, namun dengan dia niat mandi janabah dengan kaifiyah yang sempurna, maka sudah mencukupi dari hadas asghar. Wa qala Syekh Ibnu Aqil, wa kadzalika huwa fil madhhab. Berkata Syekh Ibnu Aqil, yakni salah seorang ulama dari madhab Hanabilah, demikian pula itu dalam madhab, yakni madhab Hanabilah. Wallahu a'lamu bissawab. Di dalam poin ketiga ini terdapat beberapa masail. Yang pertama adalah barakallahu fikum, kaifiyatu tahlili sya'ri ra'si wa hukmuhu. Karena beliau menyatakan, summa yuhsil ma'a ala ra'sihi thalasan. Kemudian beliau mengucurkan air ke kepalanya tiga kali. Maka di sini barakallahu fikum dibawakan masalah wa yurawih, dan menjadikan basah rambut, yakni akar kepalanya. Di sana dibawakan para ulama bagaimana tata cara, yakni menyela-nyela rambut kepalanya supaya air tersebut bisa betul mengenai apa, akar kepala, akar rambutnya. Naam, barakallahu fikum. Maka diterangkan, dinukilkan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau menerangkan, at-tahlilu isalul ma' ila sya'ri wal basharah. Yang namanya tahlil adalah menyampaikan air mengenai rambut dan juga kulit kepala. Wa mubasharatu sya'ri bil yaddi liyahsula ta'mimuhu bil ma'. Dan supaya barakallahu fikum bersentuhan langsung antara tangan dengan rambut, supaya bisa menjadikan air itu mengena ke seluruh kepala. Wa ta'nisil basharah li alla yusibuha bil sabbi ma yata'adza bihi. Kemudian barakallahu fikum, dia itu menyela kulit kepalanya tadi dengan pelan supaya tidak air tersebut mengena dan menyakiti, barangkali ada di sana adanya barakallahu fikum terguyur luka dan sebagainya. Summa hadza at-tahlilu ghairu wajib ittifaqan. Namun tahlil yang seperti ini tidaklah wajib secara kesepakatan para ulama. Naam. Ini barakallahu fikum. Tahlil menyela-nyela itu tidaklah wajib. Naam. Kecuali dalam keadaan idza idzakana sya'ru mulabbadan bi syai'in yahulu bainal ma' wa bainal wusul ila usulihi. Kecuali kalau naam kepalanya ini, rambutnya ini mulabbad, dilumuri dengan sesuatu yang menghalangi air untuk masuk sampai kepada akar-akar rambutnya. Jadi seandainya, nah, namun tidak ini, seperti misalnya seorang laki-laki yang sudah potong rambut pendek, tidak perlu dia itu menyala-nyala. Namun bagaimana kalau orangnya itu rambutnya dilumuri dengan sesuatu, misalnya dengan hina, nam, ihtidab, dia itu ingin ihtidab. Seorang rambutnya sudah beruban, ingin ihtidab, ya, bagaimana itu? Yani dengan menggunakan hina, dia godok hina tersebut dingin, kemudian di apa namanya itu kayak masker dipopokkan ke sini, dibiarkan beberapa waktu, kemudian mandi. Nah, hingga akhirnya rambutnya berubah warna jadi pirang dan sebagainya. Nah, barakallahu fikum. Maka yang seperti ini memungkinkan air tidak sampai ke kepalanya sehingga di sela-sela. Atau wanita yang dia itu rambutnya lebat. Nah, rambutnya lebat. Maka di sini di sela-sela demikian. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini barakallahu fikum. Di sana dalam bab ini, dalam bab mengenai kepala, yakni muncul permasalahan kedua, yaitu kaifiyatu ghuslir ra'si, bagaimana tata cara mencuci kepalanya. Barakallahu fikum. Di sana barakallahu fikum diterangkan oleh para ulama dari hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang tata cara mencuci kepala. Summa yukhallilu biyadaihi sya'aratahu, biyadihi sya'aratahu. Kemudian Nabi menyela-nyela dengan tangannya pada rambutnya. Rambutnya disela-sela dengan tangannya. Yang mana ini hukumnya sunnah bukan wajib. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha 'alaihi al-ma, sehingga apabila beliau telah yakin, telah kuat prasangka beliau air itu telah membasahi kepala, kulit kepalanya, maka afadha mengguyurkan atas kepalanya air tiga kali. Naam, air tiga kali. Beliau menyatakan dalam riwayat yang lainnya, ini barakallahu fikum, idza annahu idza ghtasala minal janabah da'a bi syai'in nahwal hilab fa akhadha bi kaffihi bada'a bi syakki ra'sihi al ayman thumma al aysar thumma akhadha bi kaffaihi fa qala bihima ala ra'sihi. Nah, barakallahu fikum. Beliau tiga kali di sini diterangkan dalam riwayat yang lainnya adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mandi dengan sebab terkena janabah, beliau meminta untuk ditangkan sesuatu, yakni nahwal hilab, seperti gayung. Maka beliau kemudian mengambil dengan tangannya, memulai dengan sebelah kepala, yaitu dengan menyiram kepala sebelah kanan dulu, kemudian sebelah kiri, kemudian beliau yang ketiganya menyiramkannya ke atas kepala bagian tengah. Ini yang dicontohkan oleh beliau tiga kali. Nah, ini barakallahu fikum. Ini ikhwani fiddin rahimakumullah, cara mencuci kepalanya. Sungguhnya di sini masih banyak lagi permasalahan terkait dengan mencuci rambutnya. Summa yufidul ma'ala sa'iri jasadi summa yaqsilu rijlaihi bi mahallin akhar. Ini barakallahu fikum sebagaimana telah lalu dalam hadis Aisyah dari hadis Maimunah. Wal fardu min hada, dan yang wajib dari ini semua adalah ghuslu jami'il badan wa ma tahta syu'ur al khafifah wal kathifah. Wallahu a'lam. Mencuci seluruh badannya dan apa-apa yang ada di bawah rambut yang tipis ataupun yang lebat, wallahu alamu bisawab, ini yang wajib untuk atau dalam hal mandi. Sehingga di sini beliau menyebutkan yang wajib adalah matah tasyur, apa yang ada di bawah rambut, rambut kepala, bukan atas rambutnya. Nah, namun yang wajib adalah apa yang di bawah rambut, maksudnya adalah barakallahu fikum, yakni kulit kepalanya. Sehingga di sini diterangkan permasalahan al mustarsil minasy'ar hal yajibu ghuslu dhahirihi wa batini, apakah orang yang rambutnya panjang wajib dicuci bagian atas rambut dan sampai ke dalamnya harus basah semua, semacam wanita misalnya. Maka di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Naam. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan tidak. Dan yang rajih berdasarkan hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Muslim nomor hadis 330. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal yakfiki an tuhsiya ala ra'siki salasa haysayat, cukup bagimu kepada Ummu Salamah untuk mengucurkan atas kepalamu 3 kucuran, yakni barakallahu fikum, yakni hasayat, yang namanya kucuran bukan guyuran, kucuran nam kecil demikian, ini 3 kucuran. Menunjukkan di sana tidak memungkinkan untuk membasahi seluruh rambut wanita. Nah, barakallahu fikum. Ma ikhbariha iyyahu bi shiddi dhafri ra'siha. Persamaan Ummu Salamah, beliau menghabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya rambutku ini lebat. Cukup bagimu dengan 3 kucuran. Cukup bagi 3 kucuran. Wa mithlu hadala yabulu sya'ral masdud dhafrahu. Maka yang seperti ini tidak mungkin membasahi rambut yang lebat. Lebih-lebih kalau yang dikepang, fil adah, secara kebiasaan. Oleh karena itu, dari sini para ulama menguatkan bahwanya pendapat yang menyatakan la yajibu, tidak wajib untuk mencuci rambut kepala sampai dengan basah sah semuanya, yang mana ini merupakan madhab al-Hanafiyah dan salah satu sisi dari wajah, yakni madhab al-Hanabilah dan yang lainnya. Dan ini yang dipilih oleh para ulama karena hadis yang barakallahu fihi diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Adapun di sana hadis Abi Hurairah yang menyatakan inna tahta kulli sya'ratin janabah faghsilu sya'ra wa anqaul bashar, sesungguhnya yang di bawah seluruh rambut ini termasuk dihukumi janabah, harus dicuci. Maka cucilah rambut seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, hanya saja sanadnya dhaif. Sehingga riwayat ini tidak bisa dijadikan hujah untuk menguatkan hal apa para ulama yang menyatakan wajibnya. Sehingga barakallahu fikum, pendapat yang lebih kuat wallahu a'lamu bissawab adalah tidak wajib untuk mencuci seluruh rambut sampai basah sah, baik zahir ataupun batin rambutnya. Yang wajib adalah sebagaimana tasyi di sini, al wajibu fihi, yang wajib padanya adalah matah tasyur, yaitu apa yang ada di bawah syur rambutnya. Nah, maksudnya yang mengena pada kulit kepala. Saya di sini barakallahu fikum. Oleh karena itu ini merupakan hikmah syariat, hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan atas banati Adam ataupun bani Adam semuanya, sehingga dari sana meringankan masyakoh yang terjadi pada sebagian keluhan para ummahat yang kadangkala nam barakallahu fikum mereka beralasan karena tidak mau mandi. Nah, padahal dijelaskan di sini bahwasanya yang wajib bagi mereka adalah yang penting sampai dengan usul sya'rihi. Nah, barakallahu atau usul sya'riha. Ini wallahu a'lamu bissawab, melengkapkan, menambahkan apa yang belum kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu. Dan insya Allah kita akan masuk dalam pembahasan berikutnya mengenai barakallahu fikum faedah tambahan mandi-mandi yang diwajibkan dan mandi yang sunnah yang belum terbaca di sini. Kemudian kita lanjutkan pada kitab yakni mengenai at-tayammum. Bismillahi subhanahu wa ta'ala. Ini yang mudah kita baca. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.